tak tahu kalau cintamu kebagi dua. Dulu ku tak tahu kalau kau sudah ada yang punya. Kini ku mengerti betapa sakitnya hati ini. Kini ku sadari telah lama ku dikhianati. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu. Walau ku tak lanjut sayang pada dirimu, namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Lelah ku mengelah, lelah memendam rasa. Luka di hatiku tak dapat terobati. Lelah sekian lama hidup bersandiwara. Biar ku mengalah asalkan kau bahagia. Bagi dua. Dulu ku tak tahu kalau kau sudah ada yang punya. Lelah hati ini, lelah hidup denganmu. Walau ku telanjur sayang pada dirimu, namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Lelah ku mengalah, lelah memendam rasa. Luka hati ini tak dapat terobati. Telah sekian lama hidup bersandiwara. Biar ku mengalah asalkan kau bahagia. Tak mudah untuk dijalani, hanya merana hati. Bagai jarum dalam jerami, suka sayang pada dirimu, namun ku sesali, semuanya ku sesali. Untung saja aku tak sampai bunuh diri. Lelah ku mengalah.